kepada Ustadzul Qarnain yang kami muliakan. Ikhwan fi din, jazakumullah wa rahimakum. Para hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama dan utama untuk senantiasa kita menjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Khususnya pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengais warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih lagi menjelang menyambut tamu yang mulia bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran. Dan tentunya harapan kita, mudah-mudahan acara pada kesempatan ini juga memotivasi kita untuk lebih memuliakan dan juga lebih menjadikan nilai Ramadan akan lebih kita perhatikan untuk kita bisa mendapatkan keutamaan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tumpahkan di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya harapan kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala inilah yang juga kita berharap akan memberikan syafaat kepada kita. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tajuk yang dibawakan pada kesempatan ini adalah berkaitan bagaimana hidup bahagia bersama Al-Qur'anul Karim. Ini tentunya satu kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan dan taufik. Dan berbicara tentang kebahagiaan hidup dengan kitab Allah, tentunya bukan sekedar kita berbicara semata, dan juga bukan hanya sekedar kita membaca atau menghafal, atau juga mempelajarinya secara nazariyah saja. Tapi berbicara masalah hidup bahagia dengan kitab Allah adalah merupakan manhajul hayah, prinsip kehidupan kita. Karena inilah yang akan bisa menenteramkan kepada hati kita, memberikan tumakninah kepada ruh kita, juga dengan ini menjadikan kita istiqamah dalam perilaku kita. Artinya benar-benar menjadikan Al-Quran itu seakan hidup dalam setiap sisi kehidupan kita. Lebih lagi, pada masa-masa seperti kita sekarang ini, yang begitu banyak tantangan, dan juga berbagai awaik, untuk kita bisa mendapatkan kehidupan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang permasalahan ini adalah satu hal yang memang menuntut kepada kita juhud dan perjuangan. Membutuhkan kepada kita untuk mencurahkan perhatian kita, menjadikan bagaimana peranan Al-Quran dalam kehidupan kita ini benar-benar bisa terrealisasi. Tentunya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula juga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang memberikan arahan-arahan kepada kita, dan juga para ulama bagaimana himmah dan perhatian mereka terkhusus di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Qur'an. Kemudian ada beberapa sisi yang perlu untuk kemudian kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan mafhumul hayatut thayyibah. Apa yang dimaksudkan dengan hidup yang baik dalam Al-Qur'anul Karim? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجْيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, amal kebaikan ini bangun di atas dasar keimanannya, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kami berikan untuknya kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah, walanajziyannahum, dan kami akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Maka ini para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwa tiada lain tentang kehidupan yang baik ini di dunia bil qana'ah war ridha. Kehidupan di dunia yang senantiasa dengan penuh qana'ah, rasa cukup dan ridha kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Al-Imam At-Tabari mengatakan, "Hiyal hayatu allati yarzuquha Allahu al-'abd fid dunya ma tayyibun nafs." Itu kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di dunia dengan jiwa yang baik. Syekh Sa'di rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam tafsirnya, hayatul qalbi wa tuma'ninatuhu wa 'adamu ittirabihi. Hidupnya hati dan tuma'ninahnya serta tidak ada kegoncangan dalam hatinya. Maka tatkala hati hidup, inilah tentunya sebagaimana dimaklumi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa hati itu terbagi menjadi tiga, hati yang hidup, hati yang mati, dan hati yang sakit. Maka ketika hati ini hidup, dan hati inilah yang senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, innallaha la yanzuru aswarikum wa la asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa jasad, harta, kedudukan dan seterusnya, namun yang dilihat adalah hati kita dan amalan kita, dan hati ini pula yang akan kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang banyak dibanggakan oleh manusia atau diperebutkan oleh manusia di dunia, maka ini sekali tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sehat. Maka inilah bahwa kehidupan bahagia, kehidupan yang baik ini adalah hati yang baik, thayyibul qalb, sakinatun nafs, jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Panggilan-panggilan yang mulia, yang tentunya kita berharap mendapatkan panggilan yang mulia dan membahagiakan ini. Berbeda dengan hati yang rusak atau hati yang mati, apalagi dipanggil dengan panggilan yang mengerikan. Nasallallahu salam al-afiyah. Maka kehidupan yang baik ini adalah ketika hati ini sehat, hati ini baik, jiwanya nyaman, jiwanya tenang, dan tentunya senantiasa ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keadaannya zahirun wal batinan ini baik. Ya, ini senantiasa kita berusaha untuk menggapai kebahagiaan hakiki ini. Dan ini sebenarnya untuk kita membangun surga kita, merintis. Kemudian berikutnya berkaitan dengan tentunya mendapatkan itu, sekali lagi adalah bukan hanya isapan jempol saja, namun dibutuhkan perjuangan. Ada persyaratan yang harus kita penuhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tadi, dengan amal yang saleh, man amila salihan wa huwa mu'min, iman dan amal saleh ini. Pertama adalah iman, fa huwa mu'min, maka iman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Namun sebaliknya, "Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling, maka kehidupannya menjadi sempit. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di 4 ayat yang pertama dari surat Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak." Kata beliau ini sebab akibat, meskipun khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, namun ini adalah ibrah untuk semuanya. Ketika hati itu lapang, maka akan mudah untuk beramal saleh. Ketika mudah beramal saleh, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Ketika diampuni dosa-dosa, diangkat derajat kita. Maka ini menunjukkan bahwa sebab dari sempitnya hati adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Baik itu terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Adami. Sekarang kita lihat pada ayat ini Allah mengatakan, alladzi anqadha dhahrak. Kira-kira seberapa banyak dan seberapa besar dosa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan alladzi anqadha dhahrak, yaitu memberatkan punggungmu. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita nih? Kalau Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan alladzi anqadha dhahrak alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak, wizr ini, dosa ini yang memberatkan punggungnya, dan seberapa banyak, seberapa besar dosa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai dikatakan begitu, bagaimana dengan kita? Maka ini perlu untuk kemudian kita mengambil ibrah bahwa beratnya kita menjalankan ketaatan tiada lain adalah karena banyaknya dosa yang kita pikul, banyaknya dosa yang kita panggul. Nas'alullah salaman afiyah. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini syarat iman dan amal saleh. Sebagaimana banyak ayat juga menyebutkan itu. Di surat Al-Asr juga kerugian manakala kemudian, jadi asalnya adalah memang kita hidup itu adalah mencari peruntungan ini, dan kita berbisnis, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan bahasa-bahasa begitu banyak dalam Al-Qur'an. Fama rabihat tijaratuhum. Maka ini yang senantiasa mesti kita perhatikan, untuk memperhatikan kepada untung dan ruginya dalam kehidupan kita. Maka ini bagaimana untuk kita bisa meraih kebahagiaan ini? Tentunya upaya kita untuk mencari peruntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya berkaitan dengan peranan Al-Qur'an dalam merealisasikan kehidupan yang baik ini, kehidupan yang bahagia ini. Kita tahu Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran merupakan sebab hidupnya hati. Al-Quran adalah menjadi sebab hidupnya hati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika mengajak kepada kalian dengan apa yang akan bisa menghidupkan kalian. Panggilan-panggilan Allah, panggilan Rasulnya alaihi salatu wassalam, panggilan sunnah-sunnah Nabi ini adalah yang akan memberikan kehidupan yang sebenarnya kepada kita. Baik dunia demikian pula akhirat kita. Dunia kita, kita akan lebih nyaman. Karena menjadikan diri kita menjadi merdeka. Tidak ada ketergantungan dengan manusia. Namun kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Samad. Allah tempat bergantung kepadanya. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-hayatul haqiqiyah hiya hayatul qalbi bil Qur'an. Maka hidupan yang hakiki adalah hidupnya hati dengan Al-Qur'an. Maka matinya hati itu adalah dihidupkan kembali dengan iman dan Al-Qur'an. Maka dengan iman dan Al-Quran ini akan menjadikan hati menjadi hidup. Maka inilah bagaimana upaya kita. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran merupakan sumber ketenangan, sumber kenyamanan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi nyaman, hati menjadi tenang. Dan Al-Quran adalah a'zamu dzikr. Al-Quran adalah merupakan zikir yang paling agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Rabb-nya dan yang tidak ingat, ini seperti perumpamaan hidup, orang hidup dan mati. Maka dalam hal ini juga, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran inilah yang akan mensibghah, memberikan celupan kepada manusia dari matinya hati kepada ketenangan dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran merupakan syifa'u lil amrad nafsiyah wal ruhiyah. Al-Quran adalah merupakan obat bagi penyakit-penyakit jiwa dan ruh kita. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini pun juga begitu banyak. Maka Al-Quran merupakan bagaimana perkataan Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, syifa'un lima fi sudur minasyubuhati wasyahawat. Al-Quran adalah obat dengan apa yang di dalam hati dari syubhat dan syahwat. Maka berkaitan dengan syubhat ini juga berarti gudang ilmunya adalah Al-Quran. Maka ilmu ini adalah Al-Quran. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullul ulum siwal Qur'an mashghilatun illa al-fiqh wa ila al-halithi d-din. Al-ilmu maqala qila haddathana wa ma siwa dhaka waswasa syayatin. Maka ini hakikat daripada ilmu. Qala Allah wa qala Rasuluhu alaihi salatu wassalam. Selain itu hanya bisikan-bisikan setan saja. Maka ini sumber ilmu yang sebenarnya, yang akan mengobati syubhat. Demikian pula syahwat. Maka mengendalikan syahwat pun juga dengan menumbuhkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad hammat bi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Laula an ra'a burhana rabbih, ini menumbuhkan rasa khasyah, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan menjadikan syahwat itu terkendali. Sebejat apapun dorongan jiwa untuk berbuat kerusakan, berbuat fahisyah, tatkala hati melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala hati itu melihat kepada keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, rasa khasyah, rasa takut, rasa malu kita, maka ini yang akan menjadikan hati pun tunduk. Jiwa yang busuk, jiwa yang kotor, jiwa yang ammaratun bisu, ini pun juga akan tertahan. Maka ini para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang perlu penting untuk kemudian kita perhatikan. Kemudian berikutnya, yang keempatnya dalam Al-Quran adalah mani'us syaqa. Al-Quran ini penghalang dari kebinasaan. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk mencelakakan kamu. Maka Al-Quran ini adalah datang membawa kebahagiaan. Datang membawa kebahagiaan. 6. Maka kaidahnya ini, ketika kita ittiba'ul Quran, tidak ada sesat, tidak ada celaka. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Berpaling, maka kehidupan sempit yang akan kita dapatkan. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kemudian, bagaimana potret hidup dengan Al-Quranul Karim? Untuk menjadikan kehidupan kita selalu bersama Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah tilawah da'imah, tilawah mustamirrah. Hidup dengan Al-Quran. Awali kehidupan selalu dengan kitabullah. Pagi hari selalu dengan Al-Quran. Baca Quran. Ta'ahud. Ada perjanjian dengan kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hidup kita selalu diawali dengan Al-Quran, nyaman. Perjalanan seharian kita insyaAllah senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tilawah. Dan banyak faedah tentunya dari pahala yang kita dapatkan. Satu huruf satu hasanah. Walhasanah lebih asyam thaliha. Dan dari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Kemudian juga memahami. Dulu pernah kita bahas berkaitan dengan makna tadabbur. Kemudian bagaimana menjadikan Al-Quran dalam menjadi amaliyah kita dalam keseharian kita. Dan tentunya menjadikan Al-Quran dalam merupakan sumber hukum dalam kehidupan kita. Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaytu wa yusallimu taslima. Menerima dengan ketentuan-ketentuan, dan ini ketentuan dari Al-Quran untuk kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Keimanan kita tidak diakui sampai menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang dipermasalahkan, diperselisihkan di antara kita. Ini. Maka ini kembalinya kepada kitabullah, dan Allah mengatakan fa in tanaza'tu bi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ini sumber hukum. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini konsensus, ya. Yakni keniscayaan, keharusan yang harus kita ikuti. Jadi ketentuan-ketentuan Al-Quran manakala kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki. Menginginkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menginginkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Syarat. Ini syarat mutlak. Tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa ditawar-tawar. Fattabi'uni. Ittiba. Ini tuntunan Al-Quran. Mengharuskan kepada kita untuk ittiba. Yuhibbukum Allah, baru kemudian Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Doorpress, ya. Diberikan lebih. Jadi apa yang kita lakukan? Maka inilah yang harus senantiasa kita kaji, kita pelajari. Bahwa Al-Qur'an adalah merupakan dikatakan way of life, ya. Ya. Ini Al-Quran, sumber kehidupan kita, menjadikan kita hidup adalah dengan Al-Quranul Karim. Dan tentunya asarnya, dampak dari kita dengan bermuamalah dengan Al-Quran ini sangat mengagumkan. Ya. Dari sakinah, ketenangan hidup kita. Ya. Dan ini adalah ma'una dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah pada hati orang-orang yang beriman. Diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu nyaman. Di dunia seperti itu, apalagi nanti. Di saat manusia gelisah. Di saat manusia kelaparan. Di saat manusia galau. Gundah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Allah takhaf wa la tahzan wa abshiru. Jangan takut, jangan sedih. Berbahagialah. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini kita yang menginginkan semua ini dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan motivasi dan hasungan kepada kita. Maka jangan sampai kemudian kita lepas dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi ini bukan sekedar kita bicara-bicara seperti ini, lah. Jadi kesan sebagai prinsip hidup ini. Saya teringat ketika saya dulu sakit berat, ya. Sakit berat, cukup berat, 13 hari di rumah sakit gitu, ya. Waktu itu saya dari rumah bawa kutip kecil lah, sambil baca-baca gitu. Sambil pegang itu, kemudian ada salah satu ikhwah kita yang jazahullahu khairah, ya, mengingatkan. Dan ada mushaf, ada kutip-kutip ini, ya. Katanya tinggalkan ini saja. Dia ngambil Quran ini saja. Saya masih ingat terus, saudara. Dan memang demikian, ya. Membaca dan membaca memberikan kenyamanan, ya. Ketenangan dalam keadaan sudah sakit berat, ya. Dan saya sudah wasiat waktu itu, ya. Karena saking beratnya, ya. Bahkan waktu itu sudah 3 bulan geletak di kasur, ya. Ini, masya Allah, Al-Quran betul-betul bisa. Dan saya juga kemudian mengambil tafsir. Tafsir Qurtubi saya ambil waktu itu. Kemudian saya buka di akhir surat Al-Anbiya dari kisahnya Nabi Ayyub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yasur wa anni masani dzur. Dari situ saya sudah nangis saya terus terang, ya. Nabi Ayyub 18 tahun, ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit luar dalam, ya. Dan ini menjadi ibrah bagi dan menguatkan saya betul-betul, masya Allah, ya. Ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang apa menjadikan semangat kembali. Semangat untuk sembuh, semangat untuk ini luar biasa, ya. Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka betul-betul memberikan kenyamanan, ketenangan, ya. Manakala kita muayasyah dengan Al-Qur'an, ya. Ini. Apalagi dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketenangan jiwa, kemudian kebahagiaan, keberuntungan yang kita dapatkan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifati itu. Maka sifat orang-orang mukmin ini semuanya juga berkaitan dengan wahyu dan apa yang diamalkan dari wahyu ini. Kemudian asar yang lainnya adalah rifatul darajat, jelas. Ini. Dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para penghafal Al-Qur'an. Ya. Di dunia saja pasti akan mendapatkan ketika itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat juga orang-orang yang dimuliakan, diangkat derajatnya karena Al-Quranul Karim. Dan yang paling menguntungkan, paling membahagiakan adalah rasa aman. Aman dari fitnah. Nih. Rasulullah SAW mengingatkan, Kitabullah fihi naba'un maqablakum. Kitabullah berada di dalamnya berita-berita fihi naba'un. Di dalamnya ada berita-berita orang-orang sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum. Dan juga khabar. Apa yang akan terjadi sudah kalian. Dan juga hukum di antara kalian. Maka ini semua adalah ibrah. Dan berita yang ada dalam Al-Quran bukan pengantar tidur saja. Ya. Bukan cerita pengantar tidur. Tapi ini adalah ibrah dan pelajaran. Maka jangan sampai fenomena-fenomena buruk terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada kita. Dari menghajar kepada Al-Qur'an, ya. Baik menghajar dalam membaca Al-Quran. Ya. Atau juga mentadaburinya atau mengamalkannya atau berhukum. Ya. Menghajar. Memboikot Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada kita dari keluhan. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Maka hajrul Quran ini bermacam-macam. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, hajjul Qur'an anwa', ya. Menghajar Al-Quran ini bermacam-macam. Hajjul tilawah, ya. Hajjul tadabbur, hajjul amal, hajjul tahakum. Maka bagaimana kemudian mendapatkan kebahagiaan kalau kemudian menghajar dengan Al-Quranul Karim? Maka qul fi dzalika jazakumullahu rahimakum. Dari sini kita bisa memahami bahwa Al-Quran adalah merupakan hayatul qulub. Menjadikan hati hidup, syifa'us sudur, obat dari kegundahan apa yang ada dalam dada-dada kita. Dan juga bukan nurul basair. Menjadikan basirah kita. Ini akan benar-benar bisa, karena hakikatnya adalah basirah kita, bukan mata kita yang buta. Fa innaha la ta'mal asar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan mata-mata mereka yang buta, yang di kepalanya, yang menjambuknya buta dalam mata hatinya. Maka dengan Al-Qur'an menjadikan hati itu melek, ya. Nah, kita lihat kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu ayat. Kisahnya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Dengan satu ayat. Padahal dia siapa sebelumnya? Ini. Tatkala mendengar ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Maka langsung tergerak hatinya. Ajal laqad ana al-awan. Ya, sudah tiba saatnya hati untuk tunduk. Ini mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah controlling kita. Dan juga menjadi evaluasi kita. Bagaimana manajemen hati itu tentunya juga sandarannya adalah Al-Quran. Untuk mengevaluasi, mengkontrol adalah dengan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya Al-Quran merupakan sumber dari ketenangan dan kenyamanan kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk kita juga melihat kondisi atau melihat memberikan perumpamaan, ya. Dan ini adalah untuk takribul faham. Kedudukan kita dengan Al-Quran ini di posisi mana? Rasulullah menggambarkan kalau utrujah katamar, ya. Ini perumpamaan-perumpamaan orang yang membaca Al-Quran mentadaburinya, ya. Maka ini semuanya adalah ibrah untuk kita bagaimana kita kedudukan kita di mana dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apakah seperti buah yang berbau dan rasanya manis, atau seperti kurma yang tidak berbau tapi manis, atau yang sebaliknya, nasallallahu alaihi wasallam ya, sudah itu tentunya kita tidak menginginkannya. Maka ini barangkali sedikit dari apa yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini. Sekali lagi sebagai tadzkir bagi saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wafaqana Allah wa iyyakum jami'an ila ma yuhibbu wa yardha. إنه ولي ذلك القادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خيرا. Hadirin sekalian, hafizakumullah, masyaallah. Materi yang sangat mendalam dari guru kita Ustaz Muhammad Naim. Dari materi yang pertama tadi, jika boleh saya sedikit merangkum apa yang telah disampaikan oleh beliau, kita mendapatkan satu definisi baru tentang apa itu kehidupan yang indah. Ternyata hidup yang baik di dalam Al-Quran itu bukanlah sekedar fisik yang sehat atau harta yang melimpah. melainkan hati yang baik dan jiwa yang tenang. Dan juga kehidupan yang baik, hayatun thayyibah, itu kuncinya ada dua, yaitu iman dan amal soleh. Dan dari catatan Ana tadi, beliau juga mengingatkan bahwasanya Al-Quran memiliki fungsi-fungsi vital di dalam kehidupan kita sebagai sumber kehidupan, sebagai syifa, dan juga sebagai basirah, mata yang lebih kita pentingkan atau lebih kita butuhkan dari sekedar mata kita, yaitu mata hati. Taib. Dikarenakan waktu kita sampai zuhur, untuk meringkas waktu ini kita akan melanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu guru kita Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Boleh tafadhol, masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan banyak hal yang baik di hari ini dari pemaparan guru kita Ustaz Muhammad Naib hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan kebaikan. Amin. Dan juga memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, secara khusus atasi agama Kerajaan Saudi Arabia di Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta, yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk mereka pintu-pintu taufik dan rahmatnya atas berbagai kebaikan dan jasa yang indah untuk umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk di negeri kita ini di Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan ini dari contoh kegiatan yang mereka adakan dalam rangka kebaikan untuk umat Islam, mendukung umat ini supaya mendapatkan sesuatu yang paling berharga sebagai umat Islam dan paling berharga untuk kehidupan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya, dan juga di kegiatan ini bekerja sama dengan Yayasan Al-Muhajirin Wal-Ansar sebagai mitra dari atasi agama di dalam kegiatan. Dan juga semoga Allah melipat gandakan pahala untuk antum semua dalam kehadiran ini dan memberikan manfaat untuk kita pada tema yang kita bahas ini. Dan tema ini, kehidupan indah dengan Al-Quran, ini adalah metodologi hidup sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Al-Ustaz Muhammad Naib hafizahullah. Ini pijakan hidup yang harusnya selalu kita kaji, selalu kita ulangi. Tapi yang menjadi masalah bahwa banyak dari umat Islam ini kadang lalai akan makna yang agung ini. Lalai akan hal yang sifatnya maslahat untuk mereka sendiri, kebaikan untuk mereka sendiri. Jadi harus kita posisikan dengan baik dan benar bahwa Al-Quran ini ada sudut kewajiban atas diri kita semua dari Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, harus kita tanamkan ke dalam diri bahwa kehidupan yang sebenar-benar kehidupan itu tidak akan terwujud tidak akan tercapai kecuali dengan Al-Quran. Kecuali dengan Al-Quran. Dan dua hal ini banyak dilalaikan oleh manusia. Karena itulah kita perlu untuk banyak mengingat tentang keagungan Al-Quran dan sudut-sudut pentingnya di dalam kehidupan, agar supaya selalu dekat di hati kita dan memenuhi dari benak dan keinginan kita. Nah, harusnya menjadi hal yang paling pertama yang kita toleh ketika kita dihadapkan oleh suatu apapun dari pembahasan-pembahasan di kehidupan dunia ini. Telah dijelaskan bahwa apa makna dari kehidupan yang indah itu dari ayat di surah An-Nahl tentang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah. Dan secara khusus Al-Quran ini, itu adalah pokok dari al-hayah at-tayyibah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, tidak kami turunkan Al-Quran itu, wahai Nabi Muhammad, agar supaya engkau menjadi rugi, menjadi sengsara. Jadi tidak ada ceritanya Al-Quran itu diturunkan untukmu supaya kamu sengsara, kamu merugi. Al-Quran turun itu untuk membahagiakanmu, membuatmu beruntung, dan selalu berada di atas kebaikan. Itu di awal surah. Al-Quran itu dari kaidah ahli tafsir, mereka selalu memperhatikan awal surah dan hubungannya dengan akhir surah. Dan di dalam menghubungkan antara awal dan akhirnya, itu penuh dengan makna-makna yang agung dari keindahan Al-Quran. Di akhir surah dikatakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, inilah Al-Quran yang disebut di awal. Manzalna alaikal Qur'ana litashfa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat kamu sengsara, wahai Nabi Muhammad. Di sini dikatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ala yadhillu wala yashfa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin oleh Allah. Dijamin. Dua hal. Karena itu kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, takaffalallahu ibadahu, Allah menjamin untuk hamba-hambanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dengan dua perkara. Tidak akan disesatkan, selalu di atas hidayah, dan tidak akan dibuat sengsara. Dan dijadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang bahagia. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, disebut di awal sifat Al-Quran, disebut huda, petunjuk, sini disebut dengan dikir. Ini dianekaragamkan sifat Al-Quran supaya kita pahami keagungan Al-Quran itu. Al-Quran disebut dengan banyak makna. banyak sifat. Disebut dengan Al-Huda, disebut dengan Al-Bayyinah, disebut dengan Al-Furqan, disebut dengan Al-Burhan, disebut dengan Al-Kitab, disebut Ummul Kitab, dan berbagai penyebutan. Itu menggambarkan sifat-sifat Al-Quran, kandungannya, keagungannya, dan kebesarannya. Dan itu harus dipahami. Makanya di sini diingatkan sudut keagungan Al-Quran dalam bentuk lain. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka untuknya na'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Na'isyatan dhanka di sini itu luas ya di dalam maknanya. Kehidupan yang sempit. Kadang hatinya disempitkan, kadang hidupnya disempitkan. Dan na'udzubillah, kesempitan yang paling besarnya adalah kesempitan di neraka jahannam. Kesempitan di neraka jahannam. Dan sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan ma'isyatan dhanka itu siksaan di alam kubur. Seperti yang ditafsirkan oleh Abu Bakar Ismail Asy-Syafi'i dan selainnya. Dan dijadikan ayat ini sebagai dalil tentang adanya siksaan di alam kubur. Di mana di kubur itu, ketika seorang mujrim, orang yang kafir, orang yang berdosa, dimasukkan ke kuburnya, maka kuburannya itu menyempit, menghimpitnya, sampai membuat tulang belulangnya tercerai-berai. Ini akibat berpaling dari Al-Quran. Diberi kehidupan yang sempit dari seluruh makna. Belum lagi wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu kami di dunia kami melihat." Allah berfirman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya, meninggalkannya. Iya. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini kamu juga ditinggalkan. Kamu juga dilupakan. Tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain dikatakan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Nah, ini semuanya mana-mana kesengsaraan dalam hidup. Dan kesengsaraan ini terjadi sebabnya satu disebut dalam ayat. Dia berpaling dari Al-Quran. Karena itu Al-Quran adalah pokok kebahagiaan. Pokok kebahagiaan. Iya. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai kebahagiaan. Kita masih bicara di surah Taha ya. Disebutkan dari keindahan-keindahannya. Wakadzalika anzalnahu Quranan Arabiyan wasarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Demikian diturunkan Al-Quran itu bahasa Arab. Kami terangkan ancaman-ancaman di dalamnya. Di ayat datang setelah disebutkan kisah Fir'aun dan Nabi Musa serta Nabi Harun. Bagaimana Fir'aun didakwai, dia menolak, kemudian bagaimana akhir dari kebinasaan. Kemudian dijelaskan tentang hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Iya. Setelah dijelaskan tentang hari kiamat itu dan dahsyatnya, kemudian dikatakan demikian kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Wasarrafna fihi minal wa'id. Kami terangkan banyak dari ancaman. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Aw yuhditu lakum dzikra, atau membuatnya selalu banyak mengingat. Dan ini dua hal, ini dari pokok kebahagiaan dalam kehidupan. Dan itu dari fungsi Al-Quran. Dari fungsi Al-Quran. Karena itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu disebutkan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adaban alima. Sungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling qawim, yang paling lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar, ajaran kabira, bahasa Arab ya, kalau disebut ajaran itu nakira, fungsinya dalam bahasa itu untuk tafkhim, ta'zim, pembesaran dan pengagungan, bahwa ini pahalanya bukan pahala sembarangan ini. Ini pahala dahsyat. Ditambah lagi kabiron di belakangnya, pahala yang sangat besar. Itu penegasan secara makna dan lafaz akan agungnya pahala. Iya, dan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami siapkan untuknya siksaan yang pedih. Al-Quran ini itu pokok kebaikan. Sebab takwa itu kandungan Al-Quran, membawa seorang untuk bertakwa. Sedangkan takwa itu, satu pembahasan takwa saja, itu cukup untuk seluruh makna yang diperlukan di dalam kehidupan. Makanya takwa ini menjadi wasiat Allah untuk seluruh umat. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian umat Islam supaya kalian bertakwa kepada Allah. Iya. Perhatikan dari keindahan Al-Quran ini. Satu makna di takwa terdapat di dalamnya jalan keluar terhadap segala masalah yang mereka hadapi. Jalan keluar atas segala problem yang dialami oleh manusia. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan takwa itu sebab kemudahan. Sebab kemudahan. Fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun siapa yang gemar berbagi dan dia selalu bertakwa, disebut khusus takwa, kemudian dia membenarkan adanya al-husna, tiga hal, maka kami akan memudahkan untuknya al-yusra, segala kemudahan. Tadi menafsirkan al-yusra di situ dengan sorga, dimudahkan jalannya ke sorga. Dan itu dari pokoknya adalah ketakwaan. Maka berpegang dengan Al-Quran ini, terdapat keindahan-keindahan. Itu yang dicari dalam kehidupan. Seorang hidup, dia beramal, dengan satu amalan, dia selamat di dunia, selamat di akhirat. dengan satu amalan dia memperoleh berbagai kebaikan dan kebahagiaan. Rugi seorang itu beramal satu amalan cuma di situ saja selesai. Rugi kehidupan. Iya. Harusnya seorang itu ketika dia beramal sesuatu, amalannya ini fungsinya banyak. Manfaatnya berlipat-lipat. Bukan untuk saat dia beramal saja. Atau di masa setelahnya. Tapi menjadi bekal kebaikan untuk dia dengan hal yang paling luasnya. Yaitu apabila dia berpedoman dengan Al-Quran. Al-Quran akan menuntunnya kepada hal tersebut. Di dalam Al-Quran terdapat segala makna takwa yang membuat seseorang itu berbahagia di dalam kehidupannya. Berbahagia di dalam kehidupannya. Dan kalau diperhatikan ya, ayat-ayat tentang manfaat dan keutamaan-keutamaan takwa itu, keutamaan-keutamaan takwa dalam Al-Quran, itu kita lihat bahwa seluruh keutamaan-keutamaan takwa itu adalah cabang dari keutamaan Al-Quran. Cabang dari keutamaan Al-Quran. Karena itu kita harus perlakukan Al-Quran itu berbeda dengan yang lainnya. Jangan dijadikan Al-Quran itu sebagai suatu sambilan di dalam kehidupan. Harusnya dijadikan sebagai pokok pegangan di dalam kehidupan. Apalagi ini karunia terbesar untuk manusia, khususnya untuk umat Islam, dengan Al-Quran tersebut. Karena itu berbahagia orang-orang yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Dia punya hubungan dengan Al-Quran, itu pasti berbahagia. Apa saja hubungannya dengan Al-Quran tersebut? Hubungan dalam bentuk menghafalnya, dia paham makna-maknanya, mengamalkannya, oh itu yang paling top itu. Atau dalam hal tertentu misalnya, dia punya hubungan dengan Al-Quran dalam bentuk membacanya, atau dalam bentuk dia mendengar sebagian dari ayat-ayatnya, itu semuanya makna-makna yang besar dari kebahagiaan di dalam hidup. Dari kebahagiaan di dalam hidup. Iya. Dan itu kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dengan Al-Quran. Kehidupan dengan Al-Quran. Dia ingin masuk di pintu mana dalam hidup ini? Pasti Al-Quran adalah jalannya. Di pintu mana saja? Iya. Dia ingin memperbaiki dirinya di pintu harapan. Al-Quran itu sumber harapan semuanya. Di dalamnya. Bahkan di dalam Al-Quran, para ulama mencermati ayat-ayat terdapat di dalamnya disifatkan sebagai arja ayah. Ayat yang paling memuat banyak harapan. Paling memuat banyak harapan. Iya. Dan disebutkan ayat-ayat tersebut. Menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu adalah firman Allah, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilati." Setiap orang itu beramal sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuknya, apa yang mencocokinya. Wah, itu keluasan itu dari rahmat Allah diberikan. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling banyak harapannya itu di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Amim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Iya. Itu luar biasa pintu harapan di dalamnya. Luar biasa pintu harapan di dalamnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, yang paling banyak harapannya, ya qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Datang dari sebagian sahabat yang disebutkan dan sebagian as-salaf, itu menyebutkan bahwa ayat yang paling luas harapannya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Sungguh Rabbmu akan memberi kepada engkau Nabi Muhammad pemberian yang membuat engkau ridha. Kata para ulama, subhanallah, ya, nabinya akan diberi pemberian yang paling membuat ridha, dan nabi itu paling cinta kepada umatnya. Paling ingin orang-orang dari umatnya ini semuanya masuk sorga, diampuni dosa-dosanya. Itu pintu harapan. Hatinya keras, perlu diingatkan. Maka itu sudut lain dalam Al-Quran. Iya. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Supaya mereka bertakwa. Atau hatinya itu mengingat kepada Allah. Itu pun sih dari Al-Quran. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. Ingatkan dengan Al-Quran. Siapa yang takut akan siksaanku. Orang-orang yang pada dirinya melampaui batas. Ingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Betapa banyak manusia yang melampaui batas, dihancurkan juga, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu keras di dalam mengingat. Baca pada ayat-ayat yang menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran diterangkan tentang asbabul khasyah. Sebab-sebab seorang itu bisa takut kepada Rabbnya. Jalla jalalu. Dia perhatikan hal tersebut. Ingin dia hardik lebih dalam. Ada ayat-ayat yang dikatakan oleh para ulama, akhwafu ayatin fil Quran. Ayat yang paling banyak mengandung rasa takut dalam Al-Quran. Sebagian ayat itu, subhanallah, dibaca oleh sebagian as-salaf, berhari-hari dia menangis. Kandungan dahsyat di dalamnya. Dan sebagiannya lagi, dari ayat-ayat tersebut ada yang dibaca oleh sebagian as-salaf, itu menjadi sebab akhir dari kehidupan dunianya. Dia wafat, merenungi dahsyatnya dari ayat tersebut dan kekhawatirannya. Iya. Seperti ayat misalnya, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُونَ. Jadi katakan dalam ayat, dan tampaklah dari Allah apa yang mereka dahulu tidak pernah menyangkanya. Apa yang dahulu mereka tidak pernah menyangkanya. Yaitu kita manusia. Kadang seperti itu, kita sangka diri kita di atas kebaikan, sudah cukup, merasa segala sesuatunya oke. Belum tentu seorang itu ketika dia menghadap kepada Allah. Orang salih pun, belum tentu dia menjamin dirinya tidak ada yang berubah. Semua seperti apa yang dia harapkan. Dan itu memberikan kekhawatiran pada diri seorang mukmin. Dan di antara ayat yang paling besar memberikan rasa takut, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faduku falan nazidakum illa adaba." Rasakanlah siksaan dalam neraka itu, kami tidak menambah engkau kecuali siksaan saja. Itu dahsyat sekali. Subhanallah. Jadi semuanya dari makna-makna yang agung di dalam Al-Qur'an. Kalau kita jadikan sebagai pedoman kita hal-hal yang membawa di dalam kehidupan, itu ada pengingat-pengingat di hati. Ada hal yang menghardik. Dalam Quran itu tidak bisa dibaca dengan bentuk seorang ada target bagaimana supaya cepat selesai. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ta'ala anhu, la tantarul Qur'an nathrad daqal. Jangan kalian buka Al-Quran itu seperti kalian menghamburkan korma. Cepat sekali. Wala tahuzzuhu haddash si'ir. Dan jangan kalian menggerakkan Al-Quran itu seperti kalian membacakan syair. Cepat intonasinya dan seterusnya. Kata beliau, waqifu inda ajaibihi. Berhentilah kalian di keajaiban-keajaibannya. Berhenti di keajaiban-keajaibannya. Dan itu dari keagungan Al-Quran, keindahannya dalam kehidupan. Kadang satu ayat dirundungi oleh seseorang, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya untuknya. Iya. Satu ayat yang dia runungi. Karena itu, syah dari Nabi SAW dituturkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi itu pernah membaca satu ayat dalam satu malam. Dan ini ayat ini subhanallah. Iya. Sangat luas sekali kandungannya. Sangat luas sekali kandungannya. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu. Dan kalau untuk sholatnya satu malam penuh. Dan kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, syah dari sejumlah as-salaf melakukan hal yang sama. Dari kebiasaan mereka. Dan itu perlu dilakukan di dalam kehidupan. Kalau tidak bisa dilakukan di dalam sholat, rajin hadiri majelis-majelis yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Dan subhanallah, dari musibah di masa ini kita berbicara tentang orang yang belajar. Orang yang sudah punya kedekatan dengan agama. Ya, dan termasuk musibah, itu pelajarnya sepi kalau terkait dengan tafsir Al-Quran. Terkait dengan tafsir Al-Quran. Saya tahu bagaimana dahsyatnya dari musibah dan petaka yang menimpa hati itu. Ketika hati itu tidak tergetar, tidak bergerak. Ketika disebut ada Al-Quran. Ayat yang dibacakan atau ayat yang akan dikajikan. Subhanallah. Dan ini menunjukkan jauhnya hati itu dari makna mengagungkan Al-Quran. Dan dikhawatirkan itu memberi pengaruh-pengaruh negatif di dalam kehidupan. Dari sudut kebahagiaan. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau ajarkan kepada Ibnu Mas'ud doa ini. Dan beliau berkata, sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkan doa ini untuk mempelajarinya. Untuk mempelajarinya. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fiyya qada'uk. Iya. Adlun fiyya qada'uk madin fiyya hukmuk. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamta ahadan min khalqik aw dakartahu fi kitabik aw allamta aw ista'tharta aw ista'tharthu fi ilmi al-ghaib indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hazni wa dhahaba hammi. Ini permohonan besar ya, dengan menyebut asma'ul husna, keagungan Allah. Ya, kondisinya sebagai hamba diadukan kepakirannya kepada Rabb-nya. Terus dia minta kepada Allah dengan segala nama Allah. Dengan semua asma'ul husna. Apakah ya Allah turunkan kepada hamba-nya, diajarkan, disebutkan di dalam Al-Quran, atau disimpan di sisi Allah asma'ul husna itu. Diminta empat perkara. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai persemian hatiku. atau bulan Rabi, itu bulan semi ya, diharapkan hati itu berkembang. Iya, banyak dari pertumbuhan di hati itu. Wajala asadri, wanura sadri, dijadikan sebagai cahaya hatiku. Wajala ahazni, dijadikan sebagai penyirna dari kesedihanku. Wadahaba hammi, dijadikan sebagai penghilang gunda gulanaku. Ini empat hal dari manfaat. Itu adalah kebahagiaan di dalam hidup. Kebahagiaan dalam hidup. Dan itu dengan Al-Quran. Didapatkan dengan Al-Quran. Makanya seorang datang ke masjid, dia dengarkan satu ayat dari ayat Al-Quran, maka banyak sekali kebaikan yang dia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa haffatkumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Diberi empat keutamaan. Iya. Turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, didaungi oleh para malaikat. Dan Allah sebut orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Siapa mereka ini? Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya. Iya. Dan ini kata para ulama mencakup banyak hal. Satu, mencakup orang yang datang ke masjid hanya untuk membaca Al-Quran saja. Duduk untuk membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, dia datang ke masjid itu untuk memperbaiki bacaannya. Jadi dia datang ke masjid belajar tajwid, diluruskan, ditahsin, dan seterusnya. Atau dia datang ke masjid untuk art. Dia perdengarkan bacaannya ke guru. Setor hafalan. Iya. Dan tercakup juga orang yang datang ke masjid untuk mendengarkan. Mendengarkan dari ayat. Mendengarkan bagaimana penjelasannya. Ya. Dan juga masuk di dalamnya orang yang datang ke masjid untuk mempelajarinya. Memahami dari fikihnya. Memahami dari kandungannya. Dan ini semuanya adalah sebab kebaikan. Sebab kebaikan. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat di ahli Suffa. Dan ini kisahnya di Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Ahli Suffa, kita tahu ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang fakir yang tinggal di masjid. Karena Nabi katakan kepada mereka, ingin ke kalian pergi ke sana Lakik atau ke Butha, kalian kembali dengan dua ekor unta yang sangat besar sekali. Tanpa ada biaya, tanpa ada memutus silaturahmi, tanpa ada dosa. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa allayaghdu ahadukum ila almasjid fayata'allamu ayataini min kitabillah khairul lahu min naqataini. Andai kata salah seorang di antara kalian itu pergi ke masjid, lalu dia baca dua ayat, dia pelajari, itu lebih baik daripada dua unta. Salatun khairun min salat. Tiga ayat lebih baik daripada tiga unta. Iya. Terus dikasih perumpamaan. Empat lebih baik dari empat. Sejumlah ayat, sejumlah unta pula. Iya. Dikasih pendekatan. Sebab pendekatannya itu pendekatan dunia dikasih. Sebab itu yang banyak melekat di hati-hati. Iya. Tuh mau pergi misalnya bisnis. Cuman beberapa detik saya dapat untung 500 juta. Gimana? Kalau ada yang bertanya gitu, mau atau tidak tuh? cuma beberapa menit saja dapat 500 juta. Mau atau tidak? Mau, saudara. Iya kan? Itu paling mudah di orang itu. Paling mudah. Baik. Jadi keagungan Al-Quran lebih daripada itu. Coba bayangkan ya, satu ekor unta. Berapa satu ekor unta? Berapa sekarang harganya? Unta gemuk ini. Mungkin sekitar 50 juta ya kali ya. Itu sudah murah itu 50 juta. Ya. Ini datang cuma duduk saya, dia pelajari, dia dengarkan kajian dua ayat. Ini sudah berapa ayat antum dengar dari tadi? Jelas ya? Satu ayat yang dia pelajari dapat berapa? 50 juta. Ada lagi hadits lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inginkah kalian saya tunjukin sesuatu, kalian lakukan, maka kalian dapat dua onta gemuk besar. Kata para sahabat, apa itu Rasulullah? Pasti kita senang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ayat yang kalian baca di dalam sholat itu sama dengan dua onta yang besar. Ini setiap ayat yang dibaca di mana? Dalam sholat. Itu masuk sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Itu paling sedikit. Al-Fatihah berapa? Sudah berapa ayat Al-Fatihah? 7. Surah yang dibaca bersama Al-Fatihah paling sedikit berapa ayat? 3 ayat. Kan begitu? Ya. Ini di pendapat sebagian qurra ya. Kalau kita paling sedikit 4 ya. Kita ini Al-Quran kita dari jalurnya riwayat orang-orang Kufa. Orang-orang Kufa itu menghitung. Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam surah. Berarti paling sedikit 4. Kita ambil saja. Setiap rakaat berapa? 10. Iya. Jadi kalau 2 rakaat sudah berapa? 20 ayat. Hitung satu saja. Nggak usah hitung 2. Hitung satu. 20 dapat 20 ekor unta. 20 kali 50 juta. Ini hitung-hitungan ya. 20 kali 50 juta berapa? 1M cuma 2 rakaat saya. Iya. Tapi yang menjadi masalah, kenapa malas sekali? Itu yang menjadi masalah. Iya. Karena kehidupan itu tatkala dunia yang sesak di dalam dada memenuhi hati, cahaya akhirat itu bisa redup. Cahaya akhirat bisa redup. Karena itu perlu ditanamkan pada diri dari keagungan Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran terdapat, dia dapat dalam Al-Quran itu kaidah besar. Kaidahnya para Nabi dan para Rasul. Terdapat di agama seluruh Nabi dan Rasul. Iya. Wal akhiratu khairu wa abaqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Kekal. Itu kaidahnya para Nabi dan para Rasul. Inna hadha lafis suhufil ula. Fi suhufi Ibrahim. Apa? Wa Musa, tiap hari, tiap Jumat kita dengarkan. Itu kalau dia besar di dalam hatinya, hal yang seperti itu, maka akan ringan kebaikan-kebaikan untuknya. Nah, disitulah sudut keindahan Al-Quran itu. Kenikmatan di dalam kehidupan. Ketika dia menerapkannya, dia datang ke masjid, dia pelajari dari Al-Quran, dia perhatikan dari kandungan-kandungannya, itu lebih dahsyat lagi. Dia amalkan, itu lebih besar lagi. Kalau dia amalkan. Iya. Itu perniagaan, tidak ada ruginya. Innal ladina yatluna kitab Allah, wa aqamus salata, wa anfaqu mimma razaqanakum sirran wa alaniya. Yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, perhatikannya, mentilawah kitab Allah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga berinfak dengan apa yang kami beri untuknya, rezeki yang kami berikan, sirra wa alania, cara rahasia dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Supaya Allah balas untuk mereka, pahala mereka, ditambah lagi dari keutamannya. Iya. Dibalas dengan pahala, dimasukkan ke dalam surga, ditambah dengan keutamannya. Karena datang di dalam ayat yang lain, lilladina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat ihsan, diberi surga husna. Surga yang sudah ada. Terus dikasih lagi tambahan. Tambahannya itu adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah itu maha pengampun. Iya. Kita berbuat kebaikan, pahala, walaupun banyak dari kehidupan yang kita telantarkan, Allah mengampuninya. Karena ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Syakur. Dan Allah itu maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba. Apa yang dia kerjakan, Allah akan balas dengan hal yang lebih baik dari amalan yang dia kerjakan. Iya. Tapi perhatikan di sini ya. Dibahasakan, innal ladina yatluna kitab Allah. Sungguhnya orang-orang yang membaca, mentilawah kitab Allah. Supaya kita paham ya, cakupan tilawah Al-Quran ini dalam kehidupan. Tilawah itu kata para ulama, ini di penafsiran para salaf terhadap makna tilawah, itu disederhanakan bahwa tilawah itu ada tiga. Ada tilawah lafziyah. Dan ada tilawah ma'nawiyah. Dan ada tilawah hukmiyah. Ketiga jenis tilawah. Tilawah yang pertama adalah tilawah secara lafaz. Dia membaca dari lafaz Al-Quran itu. Dia baca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Iya. Faidha qara'naku fattabi' Qur'ana. Kalau kami bacakan Al-Quran itu, ikuti pembacanya wahai Nabi Muhammad. Diperintah. Karena itu membaca Al-Quran sunnatun muttaba'ah. Qira'at itu sunnah yang diikuti. Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad secara detail. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakannya ke mulut para sahabatnya. Diterima langsung, ditalaki. Dan para sahabat mengajarkan seperti itu ke murid-muridnya. Murid-muridnya mengajarkan seperti itu sampai di hari ini. Karena itu ilmu tajwid itu yang kita baca, itu pendekatan. Pendekatan. Tapi hakikat seorang itu baca Al-Quran, dia mengambil dari guru. Dia talaki dari lisan gurunya. Gurunya membaca, dia baca sebagaimana bacanya. Dia membaca kepada guru, guru mengoreksinya. Itu asalnya di dalam talaki Al-Quran. Jelas ya? Adapun diambil dari buku-buku tajwid, pengajaran tajwid, itu namanya pendekatan. Itu pendekatan. Supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Maka dia terima dari guru bagaimana cara membacanya. Itu tilawah lafziyah namanya. Tilawah lafziyah. Kalau dia baca Al-Quran dengan metode ini saja, wah itu luar biasa itu. Dari kebanggaannya, dia termasuk orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran ini saya sudah baca kepada guru saya dari awal sampai akhir. Tidak mesti dihafal. Dia baca, yang penting dia talaki bacaan tersebut. Supaya dia baca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan. Dan sekarang yang seperti ini cuma di kalangan para penuntut ilmu dan guru-guru tajwid saya. Padahal dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mengambil dengan metode itu. Iya. Langsung mengambil dari Nabi, kadang Nabi jadikan beberapa orang sahabat, nah ini yang bacalah dengan bacaan empat orang ini. Jelas ya? Diminta seperti itu. Tapi memang sekarang ini agak rumit ya, karena orang mau belajar tajwid aja dibuat seram-seram gitu sama guru-guru tajwidnya. Iya. Mau belajar qiraat harus hafal ini dulu, hafal itu dulu. Orang jadi takut gitu. Padahal harusnya dipermudah orang untuk dia membaca Al-Quran. Datang cari kepada guru. Duduk. Store hafalan. Kalau tidak store hafalan, bawa baca mushaf. baca mushaf itu dari awal sampai akhir, dibenarkan oleh guru. Paling tidak dia punya adab-adab dan etika ketika Al-Quran, ketika membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu ada adab dan etikanya ketika membaca. Di mana dia berhenti, ketika dia berhenti, di mana dia memulai lagi, di mana dia melanjutkan. Itu ada mana-mana yang perlu diambil juga dari guru. Ya, supaya terbuka seseorang itu. Sebab kalau dibaca di kaidah-kaidah tajwid, kaidah tajwid diterangkan semua. Ahkam tentang awqaf wal ibtida dari mana. Tapi di prakteknya masalah. Prakteknya yang masalah. Karena itu orang Indonesia terkenal ya. Ini saya kasih rahasianya orang Indonesia. Di luar negeri. Orang Indonesia itu terkenal. Kalau masalah bacaan, masalah tajwid, masalah ini. Paling top. Selalu menang MTQ. Tapi kacaunya di mana? Kacaunya di berhentinya. Dan memulainya itu kacaunya di situ. Sebab tidak memperhatikan makna. Tidak memperhatikan apa? Mana? Padahal di situ kandungan dari Al-Quran. Iya. Paling tidak kalau dia duduk kepada guru, dia tidak tahu mananya, dia tahu yang mana yang tidak boleh, dia berhenti di situ. Iya. Jazauhum inda rabbihim jannat. Nah, dia berhenti jannat di situ. Yang dia berhenti jannat wa adnin tajri. Berhenti di tajri itu tidak cocok dia. Jelas ya, yang mengalir itu bukan kebunnya yang mengalir. Tapi yang mengalir itu apa? Sungai-sungai. Sungai-sungai. Itu berhenti-berhenti seperti itu tidak cocok di dalam makna. Tidak cocok di dalam makna. Ya, saya pernah sholat sekali ya di belakang Imam Haram. Saya ini juga ya mungkin imamnya kayak lupa ya, dia sakit asyik yau baca gitu. Cuma kita di belakang ini cuma berdoa saja Allahumma salim salim gitu. Ya. Karena seram juga ini baca ayat di surah Al-Anfal. Wa qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adabin alim. Harusnya kan jangan berhenti ini doanya orang kafir ini. Doanya orang kafir menantang Allah. Imamnya mungkin karena kalau orang baca kan kadang terhanyuk sedih juga karena bayangkan orang kafir betapa lancangnya. Dia berkata, ya Allah, kalau memang Al-Quran ini, kebenaran ini benar, dari sisimu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hujani kami, hujan dari langit. Awitina bi'adabin alim. Jadi imamnya ini, dia baca, berhenti di tengah ayat. Setelah itu, dia ulangi berulang kali. Pamtir alaina hijarata minas sama. Pamtir alaina hijarata minas sama. Jadi bahasanya kayak mendoakan diri kita itu. Ya, hujani kami dari apa? Batu dari langit. Ya, kita di belakangnya, ya Allah, salim, salim. Selamatkan saya. Ya. Kita tahu niatnya bukan itu ya. Cuman ini dari sudut apa? Sudut mana? Dari sudut mana? Ya. Jadi kalau misalnya seorang itu membaca Al-Quran dengan bagus, itu hidup itu dia dengan Al-Quran itu. Nikmat sekali. Al-Quran itu terdapat segala solusi yang dihadapi. Seorang ada masalah, cuma ambil Al-Quran, dia baca, tadabbur terhadap kandungan dan maknanya. Mungkin dia akan temukan hal-hal yang bisa mencerahkannya. Memberikan untuknya penyelesaian-penyelesaian Allah beri hidayah kepadanya dengan Al-Quran tersebut. Dengan dia membaca Al-Quran diberkahi dari hidupnya, dari waktunya. Iya. Dia membaca Al-Quran, dia ingin melihat makna apa saja dalam Al-Quran itu. Apa saja yang dia perlukan dalam kehidupannya. Dia baca Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan hal yang baik. Iya. Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang mendalam dari Rabb kalian. Kata mau'izah dalam Al-Quran itu datang dalam tiga bentuk. Kata mau'izah. Walaupun asal kata mau'izah itu artinya memberi nasihat yang mendalam. Kalimat yang menusuk ke hati. Iya. Tapi penggunanya dalam Al-Quran ada tiga. Satu, mau'izah bermakna penjelasan ahkam, hukum-hukum. Yang kedua, mau'izah dalam Al-Quran datang dalam bentuk makna menerangkan yang hak dari yang batil. Dan yang ketiga, dari mana mau'idhah dalam Al-Quran? Itu penjelasan perintah dan larangan yang memberi hardik ke dalam hati. Itu tiga hal. Telah datang kepada kalian mau'idhah. Wasyifa'un lima fis sudur. Obat untuk apa yang berada dalam hati. Ya, bukan di hati saja, bahkan obat untuk badan juga. Di ayat lain dikatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan syifa, penyembuh. Disebut umum, penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Iya. Karena itu dari nama surah Al-Fatihah itu disebut dengan nama Asy-Syifa, surah Al-Fatihah. Disebut juga dengan nama Ar-Ruqyah. Karena dia bisa dipakai untuk meruqyah. Dan Syah sebagian sahabat meruqyah dengan surah Al-Fatihah, orang yang tersengat kalajengking sembuh. Ini penyakit menimpa fisik ini. Penyakit yang menimpa fisik. Karena itu di dalam Al-Quran terdapat penyembuhan. Apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam jasad. Apalagi hati ini, subhanallah. Hati ini paling sulit untuk dikontrol. Iya. Dan kita itu diberi wejangan-wejangan di dalam Al-Quran, kaidah-kaidah besar untuk memperhatikan hati. Untuk memperhatikan hati tersebut. Iya. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Tidakkah dia tahu ketika yang dikubur itu dikeluarkan dari kuburnya. Ya bu'thir itu dibalik ya, dari dalam dibalik ke atas, jadi dia dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur, ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati. Semua apa yang dalam hati. Kalau di ayat yang lain, kaidah yang lain dikatakan yawma tublas sarair. Hari tatkala hati itu dibala, diperlihatkan. Jelas sekali, tampak. Iya. Dan dahsyatnya lagi disebut di satu surah penuh. Satu surah. Penamaan neraka dengan nama Al-Hutamah. Iya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Tahukah kalian apa itu al-hutamah? Hutamah itu pada arti asalnya itu yang menghancurkan, menjadi remuk, luka-luka, banyak lukanya. Iya. Dan ini kata para ulama hubungannya dengan awal surah wailul likulli humazatil lumazah. Humazah, lumazah ini orang yang mencela manusia, apakah dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Iya, dia mencela manusia. Terus diberi sifatnya, alladzi jama'a malahu wa addada. Yang mengumpul harta selalu hitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa hartanya akan membuat dia kekal hidupnya. Jadi dia kumpulkan dua penyakit di sini. Penyakit yang pertama mengganggu manusia. Dan penyakit yang kedua cinta dunia. Maka Allah tegaskan kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya. Kalla di situ bisa diartikan haqqan dan bisa diartikan riradaut wazzajr. Ya. Itu berpengaruh ya di dalam penerjemahan. Ya kalau saya terjemahkan bermana rida wazzajr, nah, seperti yang disangka oleh manusia ini, dia aman dengan harta, bisa mengekalkan dia. Tidak seperti itu, tidak seperti yang dia sangka. Dia akan dilemparkan ke neraka al-hutamah. Kalau dibahasakan haqqan, maka itu pernyataan dari Allah bahwa sungguh pasti dia akan dilemparkan kemana? Ke neraka al-hutamah. Diterangkan apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah. Api yang sangat menyala. Allati tattali'u 'alal af'idah. Ia masuk ke dalam hati-hati, relung hati. Dia bukan membakar kulit saja, fisik saja. Masuk ke relung hati dia membakar. Itu kata para ulama itu peringatan dahsyat itu. Isi hati itu jangan dianggap bermasalah, tidak bermasalah. Akan dihisap orang pada isi hatinya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia niatkan, hasadnya yang ada di dalam dengkinya, bagaimana dia mengatur tipu daya terhadap manusia, segalanya, semuanya. Yang tidak diperlihatkan kepada orang-orang. Kan masuk neraka itu sampai ke relung hati. Dan itu dahsyat sekali. Ya. Ini kalau ditadabburi padanya Al-Quran, dijalankan dari kaidah-kaidahnya, itu akan membawa seorang itu hidup dengan kehidupan yang tenang. Iya. Jadi Al-Quran itu penyembuh untuk apa yang ada di dalam dada. Dia menyembuhkannya. Syifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Petunjuk dan rahmat. Ini sebab hidayah. Sebab hidayah. Seorang itu perlu hidayah dalam hidupnya. Supaya dia dapatkan yang terbaik. Kita ini dalam hidup ya satu hari. Kita perlu hidayah dari Allah. Supaya kita bisa hadir majelis-majelis yang baik. Kita bisa gunakan umur kita dalam ketaatan. Dalam hal yang salih. Kita perlu hidayah dari Allah. Supaya kita dihindarkan dari kemungkaran. Dari dosa-dosa. Kita dipilihkan antara dua hal. Kita perlu hidayah dari Allah. Supaya kita diberi pilihan yang terbaik. Dalam kehidupan. Dan itu sumbernya adalah Al-Quran. Sumbernya adalah Al-Quran. Ya, walaupun sebab hidayah banyak ya. Selain dari Al-Quran. Kita saja sholat surah Al-Fatihah kita baca 17 kali ya. Itu permohonan hidayah juga. Mohon kepada Allah supaya kita diberi hidayah. Baik. Jadi dia hudan. Hidayah. Dan disitulah keteguhan. Karena itu seorang muslim itu, kalau dia belajar, harus dia niatkan prioritas pada belajarnya. Bahwa niatnya itu, dia mengambil hidayah dari Allah dan Rasulnya. Dan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu pokok dia belajar. Iya. Kapan dia belajar ayat, belajar hadis, itu adalah sebab dia mendapatkan hidayah. Sebab mendapatkan hidayah. Dan ini yang terbalik ya di timbangan manusia saat ini. Iya. Timbangan manusia. Datang ke majelis ilmu. Dia cuma lihat judulnya saja. Atau kadang dia lihat ustadznya. Bagus. Iya. Kalau di masyarakat umum lagi kadang dia lihat. Oh ustadznya ini lucu. Seru. Iya. Ini sudah memalingkan dari makna hidayah itu. Padahal asalnya dia datang. Dia ingin mengambil hidayah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru yang menyampaikan itu cuman penyampai saya. Iya, hidayah itu bukan di tangannya. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru itu hanya sebagai sebab seseorang itu bisa tersambung kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cara pemahaman harus diluruskan pada diri. Agar supaya memberikan makna-makna yang mendalam di dalam kehidupan. Itu dari hidayah Al-Quran. Dari hidayah Al-Quran. Al-Quran ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Waqifu inda ajaibihi. Berhenti kalian di keajaiban-keajaibannya. Keajaiban-keajaibannya. Dan itu ajaib sekali Al-Quran. Sangat ajaib. Dari sudut lafadznya, dari sudut maknanya, dari sudut pendalilannya. Iya. Dari sudut pendalilannya. Makanya, orang-orang yang sudah mengenal kadar Al-Quran itu tidak bisa terlepas darinya. Seperti ikan, kalau dipisahkan dari air. Nah, untuk sampai ke sana, itu perlu mujahadah. Perlu kesungguhan. Dan harus ada amalan tetap yang dilakukan oleh seorang. Iya. Jadi, kita ini terikat satu sudut kewajiban dari Al-Quran. Apa sudut kewajiban kita dari Al-Quran? Rukun iman itu ada berapa? Hah? Ada 6, ya kan? Salah satunya keimanan terhadap kitab-kitab. Kitab yang diturunkan kepada kita Al-Quran. pertama pertanyaannya, sejauh mana kita menunaikan kewajiban kita pada kitab? Iya. Dia pelajari, dia percaya Al-Quran, dia imani turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak pernah dia baca. Dia baca, tapi dia tidak pelajari maknanya. Al-Fatihah saja dia tidak tahu artinya. Dan ini harus dia pertanyakan pada diri. Ini kewajibannya di dalam sholat itu paling sedikit. Seorang paham Al-Fatihah dan paham satu surah yang dia baca bersama dengan Al-Fatihah. Dia pelajari maknanya. Karena itu sebagian ulama mendekatkan, dikasih tafsir surah Al-Fatihah dan tafsir surah-surah pendek. Supaya terangkat kewajibannya. Bagaimana dia hidup? Kenal Al-Quran. Belajar Al-Quran saja dia tidak pelajari. Dia tidak ada kesadaran untuk kapan dia duduk ke guru, dia pelajari surah Al-Fatihah misalnya apa maknanya. Dia pelajari tiga kul apa maknanya. Iya. Atau kalau dia ingin lebih bagus lagi, dia pelajari dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Pelajari apa maknanya. Itu tadi satu surah saja, terdapat kaidah-kaidah besar di dalamnya. Terdapat kaidah-kaidah besar di dalamnya. Tadi saya sebut surah Al-Humazah ya. Itu kaidah terkait dengan pendidikan hati dalam mensucikan jiwa. Kita turun lagi ke surah setelahnya, sampai ke akhir Al-Quran ya. Surah Al-Fil. Itu kaidah tentang, apa namanya, bagaimana seseorang itu kalau dilindungi oleh Allah. Dan kaidah jangan sampai menyelisihi, menentang Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang dibinasakan, sekuat apapun dia. Kita masuk ke surah Quraisy. Dan di surah Fil itu ada isyarat ya tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di juz amma disebut kelahiran beliau di tahun Fil di sini dan disebut wafatnya beliau di surah An-Nasr. Iya. Baca masuk ke surah Quraisy. Itu kaidah bagaimana hidup tenang, aman. Ya, itu anugerah kepada penduduk Mekah. Masuk ke surah Alam Tara. Ya. Maka di situ kaidah. Bagaimana seseorang itu tidak tergolong ke dalam orang yang lupa akan hari hisab. Sebutkan bentuk-bentuk lupanya. Ya. Masuk ke surah berikutnya misalnya, ke surah Inna Atayna, surah Al-Kautsar. Itu terdapat penyebutan tentang bagaimana Nabi dimuliakan, umatnya dimuliakan dengan hal tersebut. Dan terdapat kewajiban bersyukur terhadap karunia dan nikmat. Masuk di surah Al-Kafirun, subhanallah. Itu dahsyat sekali surah ini. Makanya dia disebut dengan surah Al-Ikhlas juga. Syah disebut sebagai seperempat Al-Quran, surah ini. Dan itu surah Baro'ah, perlepasan diri dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Masuk ke surah An-Nasr, itu akibat terbaik untuk umat ini. Dan di situ ditambih tentang ajalnya Rasulullah yang sudah dekat. Dan itu kaidah kalau mau husnul khatimah, perhatikan surah itu. Kalau mau husnul khatimah. Masuk ke surah berikutnya, surah Al-Lahab, itu penyebutan orang yang menyelisih jalan Rasulullah. Kalau mau hati-hati dari su'ul khatimah, perhatikan surah ini. Itu Abu Lahab itu. Su'ul khatimah dia dapatkan, dia sama istrinya. Masuk ke surah Al-Ikhlas, di situ seluruh tauhid. Pembahasan tentang tauhid. Masuk ke surah Al-Falaq, surah An-Nas, ini perlindungan untuk manusia. Surah Al-Falaq, perlindungan dari segala bahaya yang berasal dari luar. Surah An-Nas, perlindungan dari segala bahaya yang berasal dari dalam. Ya, bahaya-bahaya ini pokoknya kembali kepada bahaya yang terkait dengan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna-makna besar itu. Kaidah-kaidah orang pelajari dia paham surah ini kaidah ini, surah ini kaidah ini. Makanya sekarang ini agak bingung. Ya. Didatangi oleh orang-orang liberal, baca ayat lakum dinukum waliyadin. Wah, ini dalil tentang semua agama dihormati. Ya, Bahlul Kuadrat pangkat 3. Kejahilannya enggak tahu kayak gimana. Ini surah dari awalnya kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Sikap berlepas diri dari orang kafir kok bisa dijadikan toleransi di belakangnya? Tidak masuk akal. Jelas ya? Jadi kaidah Al-Quran harus tertanam di dalam jiwa. Jangan datang orang-orang merusak agama. Merusak keyakinan. Ini agamanya Nabi Muhammad SAW. Di atas mana tersebut beliau dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, diusir dari negerinya. Berhijur beliau ke Madinah. Tiba-tiba dipalingkan dari mana tersebut. Itu tidak cocok. Begitu perlu dipelajari. Kadar paling sedikit kita pelajari. Supaya kita paham dari kandungan Al-Quran itu. Kalau hidup semua umat ini dengan makna dari Al-Quran, maka itu dijamin pasti keindahan hidup untuknya. Iya. Saya berikan kaidah tetapnya. Tadi, itu satu surah ya di surah Thaha. Iya. Dan Al-Quran itu penyebutan keagungannya, itu di banyak surah penyebutan keagungannya. Dan itu kalau direnungi dengan mendalam, subhanallah, keluar makna-makna yang agung dan makna-makna yang besar. Mana-mana yang besar. Baik. Mungkin sudah lewat ya dari waktu yang diberikan. Tapi saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di pertemuan ini dari sudut-sudut keindahan Al-Quran ya. Saya cuma melengkapi dari apa yang disebutkan oleh Ustaz kita tadi. Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau sudah menyebutkan kaidah-kaidah besarnya ya di pembahasan Al-Quran. Ya tentang sudut-sudut keindahan. Malah Ustaz Naim sudah sebutkan tadi hal terakhir itu penting sekali ya. Sebenarnya membuat takut itu. Karena ayat yang beliau bacakan tadi, ayat di surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata ar-rasul, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang dihajar, ditinggalkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Allah orang yang menghajar meninggalkan Al-Quran. Iya. Dan beliau sebutkan ya bahwa meninggalkan Al-Quran itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Kadang dia tidak baca, kadang dia tidak hafalkan, kadang dia tidak pelajari, kadang dia tidak dengarkan, kadang dia tidak berhukum dengan hukum-hukumnya, kadang dia tidak pakai juga berobat Al-Quran itu. Iya. Kalau sakit tidak ada pikirannya dia menyembuhkan dirinya dengan Al-Quran. Gak apa-apa ambil sebab berobat dengan obat apa saja. Minum sana, Bodrex, minum Panadol, ya silakan. Tapi paling tidak dia berpikir ada Al-Quran obat untuk dia. Supaya jangan tergolong dia orang yang meninggalkan Al-Quran. Nah itu mengkhawatirkan ya. Jangan sampai ada di dalam makna kehidupan kita, kita tergolong orang-orang yang bermasalah dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan kepada kedua pemateri guru kita. Hafizahumullah. Selanjutnya insyaallah kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan kepada jemaah sekalian yang sudah mempersiapkan pertanyaannya melalui secari kertas untuk di bagian akhwat atau di masjid Ummahat bisa diwakilkan satu orang untuk menyampaikan pertanyaannya atau mengumpulkan pertanyaannya dan diantarkan ke bagian ikhwan. Baik, kepada para jemaah kami persilahkan. Baik. Sambil menunggu pertanyaan dari para jemaah, ada titipan pertanyaan Ustaz yang masuk secara langsung. Bismillah untuk kepada kedua pemateri. Ustaz, seringkali kita merasa sudah aman karena rutin membaca Al-Quran. Namun di saat yang sama hati kita masih sering merasa sempit, mudah dengki atau masih sangat terikat dengan dunia. Mohon Ustaz, bagaimanakah kaedah yang benar dalam membedah hati kita sendiri menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Mabad. Dari pertanyaan tadi, ini ketika seseorang merasa aman tadi ya, merasa aman ini sebenarnya hal yang juga mengkhawatirkan ya. Ketika seseorang itu merasa aman ini, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sendiri mengatakan fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka senantiasa kita mesti harap-harap cemas ya. Berharap tapi juga ada rasa kecemasan. Karena kita ini siapa? Tidak ada jaminan bagi kita. Meskipun kita berbuat baik, berbuat beramal soleh dan dimudahkan oleh Allah, adakah jaminan bagi kita? Maka ini kita bisa beramal dengan amalan yang soleh. Ini pun juga kita berharap apakah amal kita diterima? Apakah ada jaminan kalau yang kita lakukan diterima oleh Allah? Atau bahkan bisa menjadi glamor dengan itu, merasa banyak amalnya. Maka jangan kemudian kita merasa nyaman, merasa aman ya. Merasa aman dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau tadi kita singgung di surat Al-Insyirah itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, seberapa banyak ya. Maka kembalinya kepada kita yang kita tidak ada jaminan. Nabi alaihi salatu wasallam ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ya. Nah, kita ini yang tentunya menjadikan kita mesti selalu harap-harap cemas. Kalau kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, untuk berbuat kebaikan, membaca Quran, terus bisa himmah dengan Al-Qur'an dengan baik, maka kita juga terus berharap, terus berdoa. Jangan kita bersandar kepada apa yang kita lakukan. Ini. Karena namanya glamor itu tidak hanya dalam urusan dunia saja. Ya. Bisa saja kita merasa sudah beramal banyak, nah, glamor dengan itu. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka kalau Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau yang menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya, itu sendiri tidak merasa aman. Dan mohon pada Allah, wajinubni wa baniya an na'bud al-asnam. Adakah yang kemudian lebih merasa aman setelah Ibrahim alaihi salam? Wajinubni wa baniya, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, padahal beliau sendiri yang menghancurkannya. Adakah kemudian kita merasa aman? Maka mengkhawatirkan ini. Kalau kemudian kita merasa aman seperti itu. Nih, barakallahu fikum. Monggo. Ya, kayaknya sudah cukup ya, Nis Basudan tadi. Jadi, kalau mungkin tadi ada dari sudut pertanyaan ya. Kadang terjadi, kadang semangat, kadang itu. Itu biasa terjadi ya, semua orang seperti itu. Ya, malah kisah sahabat itu yang bernama Hambalah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau keluar ya, ketemu Abu Bakar Siddiq. Dia bilang, "Nafaqa Hambalah." Hambalah sudah menjadi munafik. Kata Abu Bakar, ada apa ini besar sekali dia bilang dirinya munafik gitu. Kata Hambalah, kalau kita hadir di depan Nabi seakan-akan surga dan neraka di depan mata kita, kita takut. Tapi begitu pulang ke rumah, sibuk dengan harta, anak-anak. Saya ini munafik ini. Kata Abu Bakar, iya ya, saya juga seperti itu. Ya, subhanallah. Perhatikan Abu Bakar itu sudah derajatnya paling tinggi di umat ini, tapi dia tidak pernah memandang dirinya sesuatu. Beliau selalu introspeksi diri. Kalau kita, ayo kita sama-sama ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada mereka berdua, wahai hambalah, ada kata kamu kondisi keimananmu seperti itu, selalu berada di sisiku seperti itu, turun malaikat itu menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian. Tapi kata beliau, walakin sa'atan ya hambalah. Tapi sesaat, kemudian sesaat, wahai hambalah. Ya. Jadi kalau hal tersebut terjadi, itu dihadapi gitu. Tapi ada hal yang lain, dia menghidupkan imannya. Ada hal yang lain, dia menghidupkan imannya, dia jaga. Nah, waktu-waktu dia jaga itu, jangan dia ganggu dengan waktu dia lalai. Ya, karena itu selalu ya, dalam hidup itu, paling tidak ya, sholat lima waktu dia jaga. Bukan sekedar dia tegakkan sholat lima waktu, tapi dia perhatikan kualitasnya, sholat lima waktunya. Bacaannya, dikirnya, selepas sholat, sebelum sholat. Kalau dia jaga itu, dia pelihara, itu artinya dia di kondisi bagus. Ada kondisi besar dia selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ini yang paling penting juga. Setiap orang, muslim maupun muslimah, itu harus punya waktu terkait dengan Al-Quran dan terkait dengan menuntut ilmu. Harus ada waktunya. Iya. Itu yang menjaga ketenangan hati. Ya, paling tidak satu hari ada satu ayat yang dia dengarkan ustaz bercerita tentang ayat tersebut, dia dengarkan tafsirnya. Alhamdulillah kita di masa ini banyak kemudahan ya, pelajaran-pelajaran ada rekamannya. Ya, saya pikir masa sekarang ini orang tidak ada yang jarang yang saya dengar mengeluh kekurangan kuota ya, kekurangan apa namanya paket internet. Ya, ada kelebihan, kesewenang-wenangan yang banyak. Ya. Masa tidak bisa dia pakai sebagian dari waktunya untuk mendengar kajian Al-Quran, atau paling tidak dia dengarkan kajian ilmu. Dan seorang itu harus punya kegiatan ilmu. Ada majelis taklimnya. Ya. Kalau dia penuntut ilmu, ya, dia selalu ada waktu dia datang ke guru. Waktu belajar, dia belajar. Enggak ada namanya udur. Itu baru bisa itu. Harus diberi waktu istiqamah. Ada sesuatu dari istiqamah, enggak bisa diganggu. Di situ. Itu akan seimbang bi'idnillah dari kehidupan Allah Ta'ala. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, seseorang yang dilanda kesedihan, kemudian dia terus mengamalkan doa, Allahumma inni abdu dan ila akhir, tetapi dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, apakah doa tersebut akan bermanfaat, Ustaz? Bismillah. Ini orang minta, tapi sepertinya mintanya kayak nggak serius gitu ya. Ya, dari doa menginginkan untuk kenyamanan, ya, tapi kemudian tidak mencari asbab, ya, karena tentunya doa di sini juga dibarengi dengan asbab, apalagi terkait dengan kitabullah tadi. Anta ja'na al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni wa dhihaba hammi wa ghammi. Ini tentunya juga mencari asbab. Artinya bagaimana sebab-sebab untuk kita bisa, bukan sekedar kita berdoa atau sekedar seperti yang ditanyakan tadi, tapi kita mesti mencari sebab-sebab, karena Al-Quran pun juga memberikan petunjuk kepada kita dari sebab-sebab yang bisa menghilangkan atau menjadikan Al-Quran ini adalah yang menumbuhkan hati kita, menghidupkan hati kita. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustazuna, juga ada ta'ahud dengan Al-Quran. Dengan imma membacanya atau kemudian mengkaji, mentadaburi isi kandungannya dan mempelajari isi kandungannya ini, mesti ada ta'ahud dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini yang harus senantiasa ada pada kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallah. Artinya di sini kita juga, ketika kita ada perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kemudahan kepada kita dan akan mengabulkan dengan apa yang, dengan ini adalah di antara asbab yang mesti kita jalani dalam apa yang, untuk mendapatkan apa yang kita minta ini. Maka kalau kemudian tidak mencari asbab, ya hanya sekedar meminta saja tadi, ini meskipun juga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya adalah maha kuasa untuk itu ya, tapi tentunya adalah kita juga dituntut untuk mencari asbab, dari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita itu dikabulkan atau permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Fadhal Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, apakah sama keutamaan membaca Al-Quran dengan HP dan dengan mushaf? Jadi, sekarang-sekarang ini saya lebih suka atau sering membaca Al-Quran dengan HP yang mudah dibawa kemana-mana, dan ditambah ada terjemahannya di setiap ayat-ayatnya. Bahkan, terkadang ada yang melengkapinya dengan tafsirnya, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Ya baik, jadi memang para ulama sebutkan ya tentang membaca Al-Quran itu. Disebutkan oleh Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dan kayaknya di Al-Adhkar juga disebutkan, bahwa membaca Al-Quran itu diberi berbagai sudut keutamaan. Ada keutamaan di sudut menghafal, ada keutamaan di sudut membacanya, dan juga ada keutamaan an-nadhar ilal mushaf, dia melihat ke mushaf. Jadi walaupun dia tidak mentilawah, membaca dengan lisan, tapi dia melihat ke mushaf. Ya, maka itu juga dihitung sebagai ibadah. Dan penyebutan mushaf ini, lembaran yang dituliskan padanya Al-Quran, itu sudah berjalan dari masa dahulu. Dan dia itu beda dengan hal-hal elektronik yang ada di HP. Ya, karena itu banyak dari ulama kita di masa ini, itu memberi fatwa, seperti guru kami Syekh Shalal Fauzan dan selainnya, itu memberi fatwa bahwa membaca dari mushaf itu lebih utama daripada membaca dari apa? Dari HP. Nah itu beda ya, kalau HP itu bukan mushaf. Itu suatu, apa namanya, dimaklum ya, dia kalau di aplikasinya dihilangkan, dia tidak ada. Gitu. Dimunculkan baru kelihatan. Beda dengan mushaf ini, dia suatu hal yang ada di depan kita, ya kelihatan, bendanya ada, zatnya ada, ya itu berbeda. Ya, berbeda dengan apa yang di HP. Karena ada lembaran-lembarannya, tinta-tintanya, ini tidak ada lembaran dan tinta kecuali apa namanya, elektronik saja yang menyimpan. Tapi dari sudut keutamaan membaca, itu pasti dapat ya keutamaan membaca. Kita berbicara di sini tentang sudut melihat dari mushafnya. Itu ibadah tersendiri dan tidak diragukan itu diberi keutamaan hal yang tidak ada di HP itu tadi. Kalau di HP-nya misalnya seperti yang disebut dia memudahkan dia karena di situ ada terjemahan maknanya, Al-Quran itu tidak ada terjemahannya ya. Yang ada terjemahannya cuma maknanya. Itu selalu kita bahasakan ya supaya kita paham. Ya Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Sebab setiap ayat, setiap kalimat dari Al-Quran itu mukjizat. Iya. Dalam Al-Quran. Tidak bisa diwakili dengan yang lainnya. Tapi yang bisa itu diterjemahkan maknanya. Jadi mana dari ayat itu, itulah yang diterjemahkan. Makna supaya makna ini lebih mendekat ke lafadznya. Itu penerjemahan yang lebih bagusnya. Ada kaitannya dengan lafadz, tapi maknanya tercakup di dalam terjemahan. Baik. Ya kalau dia punya terjemahan makna bagus, gak apa-apa ya. Tapi pakai terjemahan makna yang apa namanya, yang bagus ya kalau bahasa Indonesia. Terjemahan makna yang dicetak oleh Saudi Arabia itu dari tahun 1970-an ya, oleh Prof. Hasbiyah Siddiq dan teman-temannya itu yang paling bagus dari penerjemahan, walaupun ada ejaan-ejaan bahasa yang disempurnakan belakangan, ya diambil dari terjemahan Depak khususnya tahun 2019. Nah, itu bagus, cuman perlu diingat saja ada kekeliruan penerjemahan terkait dengan masalah takwil sifat-sifat. Itu yang harus dihindari. Kalau di terjemahan Prof. Hasbiyah Siddiq itu bagus karena dia terjemahkan sebagaimana lafadznya. Iya. Harusnya kan begitu di penerjemahan itu, jangan seseorang menerjemahkan makna Al-Qur'an itu dia masukkan pendapat pribadinya. Tawil-tawil itu kan pendapat pribadi. Ya kalau mau dia masukkan pendapat pribadinya itu urusan dia. Kalau di luar dia menerangkan di sana. Antara dia dengan Allah dia pertanggungjawabkan. Tapi kalau sebuah mushaf pegangan bersama itu harus di profesional, bisa dibaca untuk semuanya. Ya semua orang membacanya sebagaimana penafsiran atau penafsiran di makna dari Al-Quran tersebut. Ya wallahu ta'ala. Baik. Cukup. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita sampai di akhir acara. Ustaz, seringkali kami terjebak dalam dilema antara mengejar target kuantitas khatam Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan atau program harian, dengan kualitas tadabur yang mendalam. Bagaimanakah para salaf terdahulu Ustaz menyeimbangkan antara merutinkan bacaan dalam jumlah yang banyak dengan merenungi satu ayat dalam waktu yang lama agar keduanya tidak saling mengabaikan. Tafadhol Ustaz. Ya jadi dia tidak bertentangan ya kalau dia ada target dalam Ramadan, sebab di Ramadan itu diperlukan dia khatam ya. Karena itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dilakukan oleh para salaf. Ya, tapi bedanya itu di masa Nabi dan para sahabat itu mereka banyak khatamnya, tadabbur lengkap. Karena kekuatan di dalam apa? Dalam pemahaman Al-Quran itu benar-benar sudah dikuasai oleh mereka dan diamalkan dalam kehidupan. Makanya membacanya cepat. Tapi bukan data dapur, tapi kualitas bagus mereka membaca. Dan itu yang berjalan di tengah para ulama Quran. Iya. Tapi kalau seorang misalnya dia ada target khatam, maka dia beri waktu lain supaya dia ada waktu untuk tadabur di situ. Tadabur, dia pelajari, dia perhatikan. Iya. Jadi ada Al-Quran itu harus menggerakkan hati. Kata Ibnu Mas'ud tadi, waharriku bihil qulub. Gerakkan hati-hati kalian itu dengan membaca Al-Quran. Jadi pada saat ada perintah semangat di situ, kita bersemangat. Artikan kita jadi khawatir. Terdapat penjelasan sesuatu kita dengarkan. Ada ya ayyuhalladzina amanu, langsung kita fokus. Ini ada perintah pasti ini akan diperintah atau larangan yang harus kita hindari. Ya dan seterusnya. Itu namanya kita menggerakkan hati ketika membacanya. Wallahu taala. Ustaz Muhammad Naim mau nambahkan, silakan. Saya enggak menambah ya, sekedar mungkin closing statement. Yeah. Ini mengingatkan kepada para ikhwah semuanya. Tadi sudah diingatkan oleh Santul ya, bahwa terkait dengan talaqqi tadi. Ini kadang dari sebagian kita itu malu-malu ya. Padahal Al-Qur'an ini, kalau kita menginginkan untuk kita hidup dengan Al-Qur'an, yang kita baca adalah kalamullah. Bukan omongan orang ya. Maka bagaimana untuk kita bisa membaguskan bacaan kita? Yani talaqqi tadi. Ini duduk dengan orang yang di apa dianggap apa bacaannya bagus, atau minta apa setoran gitu ya. Syukur kemudian bisa rutin ya, seperti itu. Ini hal yang mesti kita hidupkan ya. Karena dulu kita kecil seperti itu ya. Ya. Kita kecil belajar Quran itu ya talaqqi gitulah dari guru kita, meskipun dulu ya orang-orang kampung gitu-gitu ya. Tapi sekarang ini kayaknya sudah enggak begitu lagi. Apalagi kalau sudah bacaannya salah-salah disalahkan, itu udah malu-malu gitulah ya. Wong salah kok di ini, masalahnya adalah bukan ucapan kita ya. Ini kalamullah ya. Dan kadang-kadang kita sendiri sebagian ikhwah, ngajinya sudah Masya Allah. Ya. Tapi kalau dengar baca Qur'annya, ya Allah, kayak orang lagi traktor gitu loh. Waduh, sendat, sendat, sendat gitu. Kita sendiri kadang. Maka ini, karena momennya adalah berkaitan masalah Qur'an. Mari ikhwah sekalian, kita jangan malu-malu dengan Al-Qur'an. Jangan malu-malu belajar Al-Qur'an, membacanya dulu ya. Kadang-kadang juga ada statement yang kurang mengenakkan. Kalau salaf sunni, salaf ini, Masya Allah. Tapi kalau suruh baca Quran, suruh ngimami, aduh, kayak gitu memalukan. Ya. Maka ini tolong ya diperhatikan dengan berkaitan dengan mari kita memperbaiki bacaan kita. Karena itu perintah ya. Perintah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'an. Tartilkan. Allah tidak menyebutkan warattilil Quran saja, tapi tartila sampai dikuatkan. Dan tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, kata Ali bin Abi Thalib. Tajwidul huruf yakni membaguskan huruf-huruf hijaiyah yang kita baca, huruf Al-Quran yang kita baca, dan juga mengenal waqaf wal ibtida tadi. Tadi sudah disinggung oleh beliau. Ini dan itu saya pengalaman menjadi juri di musabaqah, khususnya di Amir Sultan beberapa tahun yang lalu ya. Ini kayaknya tahun ini mau di ini lagi ya. Ini seperti itu ya. Jadi bacaan kita, anak-anak kita bagus-bagus ya. Biasanya standarnya Mahmud Al-Khusari ya, bagus-bagus ini ya, kalau musabaqah itu. Tapi ya begitu, di waqaf al-ibtida' ini paling mengerikan ya. Dan itu yang kemudian mengurangi nilai, tidak diketok kan, tidak diingatkan, karena memang hafal tapi nilainya berkurang ya. Nilainya berkurang. Ya pernah satu kasus di ASEAN Pasifik itu, ada peserta dari Malaysia ya. Peserta dari Malaysia, anak 14 tahun, Masya Allah, di apa tingkat ini bagus ya. Kemudian ketika di final ya, ini saya udah ngira ini bakal jatuh kalau caranya begini nih. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita maghrur dengan suara ya, taklid dengan imam-imam yang ada itu, dari rekaman-rekaman yang ada itu. Jadi anggapannya itu adalah, karena yang di Indonesia khususnya itu adalah yang dinilai seperti itu, tilawah ya. Bagusnya ini ya, dengan maqamat-maqamat yang ada itu ya. Maka sampai ofisialnya protes, kok kenapa enggak juara? Protes ke saya pertama kali, saya bilang, Pak ini begini gitu lah. Ya. Karena dia di soal pertama, Masya Allah, masih pakai suaranya Mahmud Al-Khusari. Bagus, standar itulah. Kalau itu memang standar, Mahmud Al-Khusari. Kemudian Ibrahim Al-Ahbar, Syekh Ibrahim Al-Ahbar, apa, Syekhul Qurra'nya Madinah itu. Ya. Kemudian juga Syekh Udhaifi, Syekh Ali Udhaifi, Syekh Muhammad Ayub. Yang mujawad tapi ya. Yang mujawad, bukan yang rekaman imam. Ya. Yang mujawad. Ya. Yang terbitan dari mujamma. Ya. Al-Fahad itu ya. Dan soal pertama dia pakai itu. Soal kedua, dia niru suaranya Sudes. Waduh kacau ini. Ya. Persis banget ini. Memang terus, wow, peserta kan Masya Allah. Suara ketiga ganti suara lagi. Aduh, ini bakal hancur ini jawabnya. Benar. Ya. Hancur. Nah, ofisialnya protes. Ini. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak memahami. Ya. Hal-hal yang... Dan apa untuk itu mari ya, kita jangan malu-malu lah ya belajar Al-Quran ya, dan jangan malu untuk kemudian disalah-salahkan ya. Dan saya pertama kali ada di dari atas saya juga ngadakan dulu ada daurah Lajnatul Tahkim itu yang dari siapa Syekh Ibrahim Al-Akhdar sendiri ya, dengan Syekh Ibrahim Dausari dari Profesor Qiraat dari Riyadh itu. Kebetulan yang ikut itu adalah mungkin ring satunya di Indonesia lah ya. Para qurra ring satu di Indonesia. Ini pun juga enggak ada satupun ketika praktek, enggak ada satupun yang lolos. Semua mesti terganjal padahal mereka orang-orang terdepan. Ya. Qurra'nya Indonesia semuanya yang biasa mengikuti di event-event internasional itu, dan mereka juga ashabul qira'at juga. Tapi ini juga di hadapan beliau ini enggak ada yang selamat gitulah. Artinya, tapi juga mereka juga masya Allah komentarnya saya kagum mereka. Mereka mengatakan ini orang kayak gini harus tahan dulu sebulan dua bulan di sini. Artinya sudah sebegitu ininya pun juga tetap semangat untuk karena fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim ya. Di atas langit ada langit ya. Jadi kita jangan merasa sudah bagus sudah ini ya. Tetap belajar dan talaqilah khususnya dengan Al-Qur'an ini ya. Maka ini mudah-mudahan dari momen ini setelah acara ini ada perubahan sikap ya. Kita dengan Al-Quranul Karim. Ya. Ada betul ada perubahan sikap kita dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali barakallahu fikum. Jadi dari diri itu harus ada motivasi yang membuat seseorang itu bisa konsisten dan istiqamah. Karena itu Abu Abdurrahman As-Sulami Abdullah bin Habib rahimahullah, dan dia ini dari Qurra Ahli Qira'ah. Bacaan kita Hafs dari Asim ini itu melalui jalur beliau juga, Abu Abdurrahman As-Sulami. Bacaan Quran yang kita baca, jadi beliau ini duduk 40 tahun mengajarkan Al-Quran 40 tahun. Nah, yang memotivasi beliau satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengar gurunya Utsman bin Affan berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Begitu harus ada pegangan hidup, motivasi hidup. Nah, itu yang bisa menggerakkan hati. Seorang istiqamah konsisten dengan Al-Quran. Konsisten dengan Al-Quran. Itu satu contoh ya, motivasi. Nah, contoh lagi dari bagian salaf, itu pengen hidupnya itu tertutup dengan Al-Quran. husnul khatimah dengan Al-Quran. Makanya keterkaitannya dengan Al-Quran dia selalu rutinkan, sehingga dia berharap dimanapun ajal datang menjemputnya, dia bersama Al-Quran. Husnul khatimah dengan Al-Quran tersebut. Iya. Dan itu penting sekali ya, agar supaya kehidupan itu menjadi indah dengan Al-Quran. Kemudian terakhir adalah seorang selalu menjadikan Al-Quran itu seakan-akan berbicara dan menegur diri. Ya, jangan seorang ketika dia membaca itu seakan-akan dia membaca Al-Quran tidak ada hubungannya dengan dia. Atau dia baca Al-Quran seakan-akan ayat itu untuk orang lain. Jangan seperti itu. Tapi gambarkan bahwa ini Al-Quran ini ditujukan ke saya. Ini. Apa yang saya sudah laksanakan? Apakah saya sudah berhenti meninggalkan yang dilarang? Iya. Ya, seorang itu kalau dia gambarkan dirinya, apalagi dia masuk ke dalam keyakinan akidah seputar Al-Quran, maka dia tertanam bagus ya, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita saja ada tulisan guru dari SD, kita catat, begitu besar kelihatan bagus, diingat terus ya. Diingat terus. Kadang ada orang diundang sama presiden, apa tuh undang, oh Masya Allah bangga sekali. Ya. Bahkan ada yang kalau dapat undangan begitu, itu turun-temurun itu di keluarganya. Ini dulu bapak dia begini, begini, begini, begini. Ini Al-Quran ini firman Allah. Tidak usah diperlakukan seperti itu, selalu ada bersama kita. Iya. Ini lebih besar. Lebih agung. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman dengan, berbicara dengan. Kita harus kita tempatkan porsi yang baik pada diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik. Jazakumullah khairan. Kami mengucapkan kepada kedua guru kita materi hari ini. Masyarul muslimin rahmani warahmukumullah, para penuntut ilmu yang kami muliakan, alhamdulillah tuntas sudah rangkaian seminar ilmiah kita pada hari ini. Kami mewakili para panitia yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan yang setinggi-tingginya kepada kantor atase agama kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta, DKM Masjid Al-Muhajirin Al-Ansor, Isalam, Hafayu, dan juga seluruh panitia yang telah ikut ambil andil dalam pelaksananya acara ini. Kami selaku moderator memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.